Pak Honi, selamat siang. Selamat siang, Bu. Silakan Pak Honi. Iya, untuk kesekian kalinya saya mengatakan bahwa pejabat kita semakin bodoh dalam mengurusin negara ini, gitu. Kebijakan pengenaan income tax terhadap rumah itu jelas-jelas bertentangan dengan prinsip akal sehat, ya. Pak Dirjen seharusnya kan tahu ya, kata income itu dalam bahasa Indonesia artinya penghasilan. Nah, rumah itu tidak selalu memberikan penghasilan kepada pemiliknya. Dia hanya akan memberikan penghasilan kalau disewakan atau dijual. Nah, kalau disewakan itu sudah ada pajaknya, PPh pasal 23. Kalau dijual juga sudah ada PPHTB ya, pengalian hak atas tanah dan atau bangunan. Nah, sedangkan rumah yang diam pun sudah ada pajaknya, yaitu PBB gitu ya. Jadi jelas pengenaan income tax ini terhadap rumah yang diam dalam tanda kutip saya itu nggak ada transaksi ya, itu jelas-jelas salah dan tidak ada alasan apapun nama pajaknya untuk dikenakan terhadap rumah yang diam kalau pejabatnya masih berpikir secara waras ya. Ya, kalau dipaksakan hanya untuk memenuhi kebutuhan APBN yang terlalu bersandar pada penerimaan pajak menurut saya, maka pejabat pemerintah ya bertindak seperti preman. Ya tahu cara kerjanya preman ya, palakin orang gitu ya. Ya, mudah-mudahan Pak Dirjen yang mendengar opini ini dan saya bahkan siap mempresentasi ke Pak Dirjen bagaimana bekerja ya secara lebih intelektual. Terima kasih. Terima kasih Pak Honi. Pak Hendrik, selamat siang. Siang. Silakan. Ya kalau bisa sih ini jangan dibebanin lagi lah ya. Ini orang yang kena PHK udah bagus ya. Ini yang banyak yang gulung tikar udah bagus ya. Ya udah gitu, terima kasih ya. Terima kasih kembali Pak Hendri. Pak Yapto, selamat siang. Selamat siang, Bu. Silakan Pak Yapto. Saya mau komentar sedikit. Itu orang pajak selama ini kerjanya seperti preman. Seperti yang Pak Oni ngomong sekalian, saya tegaskan sekali lagi. Itu pajak, sekarang ke pengusaha itu merekanya hitungnya bukan berdasarkan data, Bu. Berdasarkan target. Kalau perusahaan ABCD kamu harus keluar tahun ini berapa, kamu harus keluar berapa. Berarti mereka itu tidak melihat data, hanya ngomong gitu. Jadi supaya pengusaha itu bisa bayar sekehendak mereka kendaki. Yang lebihnya berarti di store-nya bukan ke pemerintah, ke kantong pajak tersebut, Bu. Coba di agak sadarlah orang pajak itu sendiri gitu. Itu saya tahu sudah permainan lama mereka itu. Demikian, Bu. Iya, terima kasih Pak Yapto. Pak Burhan, selamat siang Pak Burhan. Silakan. Ini tindakan kalap yang stupid dan kejam. Terima kasih.